الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم نعوذ بك من شماتة الأعداء وأضلال الداء وخيبة الرجاء ونعوذ بك من الشقاوة بعد الهداية ومن السلب بعد العطاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول قبل وجود كل شيء القادر الذي لا يعجزه شيء الآخر بعد فناء كل شيء العالم الذي لا يخفى عليه شيء الغني الذي لا يفتكر إلى شيء واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله وليس هناك واحد إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مستودع الأمانة الحبيب الذي رفع الله شانه وأوضح برهانه وشيد أركانه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة يتجدد بها سروره ويتضاعف بها حبوره ويشرق بها على قلبي نوره وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumat kaum muslimin yang berbahagia Dari atas mimbar ini saya berpesan kepada diri saya pada khususnya dan kepada saudara-saudara kaum muslimin pada umumnya untuk selalu meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya serta menghidupkan selalu sunnah-sunnah nabinya dengan begitu kita terhitung sebagai orang beriman dan bertakwa yang layak untuk hidup berbahagia di dunia sampai di akhirat nanti Semoga kita semua dan seluruh kaum muslimin dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa dan termasuk yang mengakhiri hidupnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita berada pada zaman yang sudah terbalik. Zaman yang orang-orangnya sudah jauh berubah daripada keadaan sahabat Nabi ketika ditinggal oleh Nabi Muhammad. Begitu pula jauh berubah dari zaman para tabi'in serta zaman para tabi'it tabi'in. Kita sekarang berada pada zaman di mana amal kebaikan telah jauh berkurang. Begitu pula orang-orang yang baik sangat sedikit jumlahnya. Sementara amal kemaksiatan dan kekejian terus bertambah dan merata di mana-mana. Begitu pula orang-orang jahatnya bertambah jumlahnya dengan pesat dan merajalela di semua benua. Kita lihat sekarang banyak orang yang berkata La ilaha illallah Meyakini la ilaha illallah Agar tetapi sedikit dari mereka yang ikhlas dalam mengucapkannya Sedikit dari mereka yang melaksanakan hakikat daripada kalimat La ilaha illallah Di zaman sekarang ini alangkah banyaknya orang yang berkata La ilaha illallah Agar tetapi dengan lisannya Sedangkan hatinya kosong daripada ruh kalimat La ilaha illallah Sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadrusul Islamu kama yadrusul saub, hatta la yudras yamun wala sadaqatun wala nusuk, wa yusra ala kitabillahi fi lailatin, fala yabqa fil ardi minhu ayah, wa tabqa tawaifu minan nas, asyaykhul kabir wal ajusul kabirah, يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله ونحن نقولها كما يقولون yang artinya akan menjadi usang agama Islam ini seperti usangnya sebuah baju sehingga banyak orang yang tidak tahu apakah solat itu puasa, zakat, haji, umrah dan lain-lainnya dan tidak tahu bagaimana melaksanakan itu semua dengan cara yang benar lalu pada suatu malam semua tulisan pada Al-Quran akan hilang sehingga tidak tersisa di muka bumi ini satupun ayat dan hanya tersisa segelintir orang yang sudah tua. Mereka berkata, kami mendapati sebagian kakek moyang kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kami pun ikut membacanya. Kalau sudah demikian terjadi, sebagaimana sampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti hari kiamat sebentar lagi akan tiba. Kita sekarang berada di akhir zaman. Kita berada di zaman di mana fitnah itu sangat dahsyat dan tersebar serta merajalela di mana-mana. Baik kedurhakaan para anak kepada kedua orang tuanya, para istri kepada para suaminya. Kita lihat pada zaman ini, kedurhakaan para istri sudah mencapai batas klimaksnya yang sangat memilukan hati kita semua. Di mana dibuktikan melalui riset yang dibuat dengan akurat bahwasanya 85% istri-istri yang ada bukanlah termasuk istri yang salihah, tapi sebaliknya istri-istri yang salihah. Ini merupakan suatu kabar yang sangat memilukan hati kita semuanya. Karena kesalehan putra-putri kita tergantung kepada kesalehan ibunya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, salahul aulad bi salahil ummahat. Yang artinya kesalehan anak-anak tergantung kepada kesalehan para ibu. Dikatakan pula oleh para ulama bahwasanya kesalehan seorang anak 60% tergantung kepada kesalehan ibunya dan hanya 40% tergantung kepada kesalehan ayahnya. Artinya, jika ibunya adalah seorang wanita ahli maksiat, ahli televisi, ahli mal, seorang wanita yang malas untuk beribadah, maka otomatis anaknya pun demikian, walaupun ayahnya adalah seorang kiai ataupun ustaz. Begitu pula sebaliknya, jika ibunya adalah seorang wanita yang beriman dan bertakwa, seorang wanita yang ahli ibadah, seorang wanita yang berakhlakul karimah, maka anaknya pun akan menjadi seperti ibunya, walaupun ayahnya seorang yang tidak baik akhlak dan perilakunya. Maka kesalehan seorang anak tergantung kepada kesalehan ibunya, begitu pula sebaliknya. Oleh karenanya dikatakan oleh para ulama, al-um awwalu madrasatin lil walad. Seorang ibu itu merupakan sekolah pertama bagi pendidikan seorang anak. Mari kita belajar kepada ibu-ibu terdahulu di dalam menanamkan pendidikan kepada anak-anaknya. Seperti yang terlihat dalam sejarah dan manaqib, seorang al-habib, seorang alim, seorang wali Allah yang bernama al-habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu arda. Beliau tidak menjadi seorang yang besar, tidak menjadi orang yang teladani baik di kotanya Masilah maupun di Hadramut secara umum, di mana kitab-kitabnya banyak dibaca, kasidahnya selalu dilantunkan dalam setiap acara, serta dakwanya menembus di seluruh dunia. Tidak menjadi seorang Habib Abdullah bin Husain bin Tahir kecuali karena didikan seorang ibunya, di mana ibunya memberikan pendidikan kepada putranya tersebut dengan didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mendekatkannya ke maqam muraqabah, didekatkan dirinya kepada Allah, ditanamkan dalam dirinya bahwasanya Allah SWT selalu mengawasinya dimanapun dia berada, menanamkan dalam hati putranya untuk selalu bergantung kepada Allah, ditanamkan dalam hatinya apabila dia menginginkan sesuatu atau berlindung dari sesuatu yang dia takutkan, maka hendaknya berlindung dan memintanya kepada Allah. Sehingga diriwayatkan di antara didikan yang dia tanamkan kepada putranya tersebut, di mana ibunya telah bekerja sama dengan para gurunya di madrasah tempat dia sekolah untuk memberitahukannya jika tampak pada putranya itu suatu kesalahan ataupun kehilafan, begitu pula pelanggaran, maka memang sudah menjadi kebiasaan ibunya. Ketika Habib Abdullah bin Husain bin Tahir pulang dari sekolahnya dan meminta makan kepadanya, maka ibu yang salihah tersebut berkata, jangan engkau meminta makanan kepadaku wahai anakku, tapi mintalah kepada Allah, dialah zat yang memberi makan kepada seluruh manusia dan semua makhluknya di alam semesta ini. Maka kemudian diperintahkanlah beliau supaya masuk ke dalam sebuah kamar yang telah digelapkan dengan sengaja, dan kemudian diperintahkan untuk berdoa kepada Allah meminta supaya diberikan rezeki. Jika engkau tidak melanggar, maka pasti Allah Ta'ala akan memberikan engkau makan karena Allah ridha kepada kamu. Tapi jika engkau melanggar perintah Allah atau berbuat maksiat, begitu pula kalau melanggar perintahku, maka niscaya Allah tidak akan memberikan makanan untukmu. Padahal sebelumnya ibu yang salihah ini memang meletakkan makanan di tempat yang tersembunyi dalam kamar itu kalau memang dia itu tidak bermaksiat, tidak melanggar, begitu pula tidak diberikan makanan dan tidak disediakan makan tersebut kalau ternyata dia itu telah melanggar perintah-perintah Allah ataupun perintahnya. Maka ibu yang salihah itu berkata kepada anaknya, ini adalah akibat dari pelanggaran yang kamu melakukan, maka Allah benci kepadamu, murka kepadamu, maka hari ini engkau tidak diberikan makan. Digantungkan hati daripada Habib Abdullah bin Sim Tahir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang kalau beliau mendengar, beliau berkata dengan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang kotor, maka kemudian beliau mengambil siwak, lalu disiwakkan ke gigi Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Sim Tahir, sehingga keluarlah darah dari gusinya. Kemudian beliau katakan, ludahkanlah ludahmu yang ada di mulutmu itu. Maka keluarlah ludah bercampur dengan warna darah. Maka dikatakan, inilah yang kamu katakan daripada perkataan-perkataan yang keji itu. Inilah apa yang diajarkan dan ditanamkan dalam pendidikan seorang anak, sehingga pantas kemudian Al-Habib Abdullah bin Sim Tahir menjadi orang yang besar, yang sangat dekat kepada Allah, sangat yakin kepada Allah, dan kemudian menjadi orang yang luar biasa manfaatnya, baik dengan kitab-kitabnya, dengan lisan dakwahnya, dengan ibadahnya, serta dengan karomahnya yang tersebar di seantero Hadramaut bahkan dunia. Rahimahullah rahmatul abrar. Berbeda dengan putra-putri kita pada zaman ini, di mana kita lihat banyak anak-anak muda kita kaum muslimin, seakan-akan mereka tidak mempunyai budaya sendiri yang mengikat moral mereka, sehingga ketika mereka mendengarkan dan menyaksikan suatu budaya asing, budaya barat, budaya mereka-mereka yang menjadi musuhnya agama Islam, baik melalui televisi maupun internet ataupun melalui media-media lainnya, maka langsung mereka menirunya. Ketika musim rambut cepak, mereka semuanya berambut cepak. Ketika mereka musim melihat tato di mana-mana, mereka bertato juga, padahal itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh agama. Tatkala musim baju-baju ketat dan transparan, maka mereka juga menggunakannya. Ketika musim gerakan dan suatu tarian tertentu, maka mereka juga melakukannya. Ketika musim orang menggundul kepalanya semua, maka mereka pun juga melakukannya. Bukankah semua ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya? La tattabi'anna sunana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law salaku juradabbin la salaktumuh. Qulna ya Rasulullah, al-Yahudu wal-Nasara. Qala faman. Artinya, kalian akan mengikuti jalan-jalan pemikiran daripada orang-orang yang sebelum kalian, satu jengkal demi satu jengkal, satu kilan demi satu kilan, sehingga tatkala mereka masuk ke dalam lubang biawak pun, kalian juga akan mengikuti mereka. Maka dikatakan oleh sahabat Nabi, apakah mereka Yahud dan Nasara ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawabnya, kalau bukan mereka siapa lagi? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya putra-putri kita adalah tanggung jawab kita semuanya. Mereka merupakan sebuah amanat yang Allah titipkan kepada kita sebagai orang tua, untuk kita didik dan kita tempa keimanannya, dan bukan hanya untuk diberi makanan saja, tetapi kita didik mereka supaya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, menjadi orang yang berguna bagi keluarga, nusa dan bangsa. Karena kalau kita tidak mendidik mereka sesuai dengan didikan Nabi kita Muhammad SAW, maka niscaya mereka suatu waktu kelak akan menjadi musuh dan fitnah yang sangat menjerumuskan kita sebagai orang tua. Sehingga pantas jika dalam Al-Quran anak maupun istri kita disebut sebagai musuh dan fitnah yang harusnya kita waspadai mereka. Anak istri kita akan menjadi sebuah fitnah yang akan menjauhkan diri kita daripada Allah, yang akan menjerumuskan kita ke dalam gumpalan dosa demi dosa. Allah Ta'ala firman, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa tafiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada di antara mereka yang menjadi musuh bagi kalian, maka hendaklah berhati-hatilah kalian kepada mereka. Dan jika kalian memaafkan dan tidak marahi serta mengampuni, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamati ahluhu wa waladu. Yang artinya pertama kali akan menuntut kita, memintai pertanggungjawaban kita kelak di hari kiamat adalah istri dan anak-anak kita. Sehingga diriwayatkan dalam sebuah hadis di mana Nabi Rasul bercerita, ada seseorang yang sudah diputuskan sebagai seorang penghuni surga karena memang lebih banyak amal baiknya daripada amal buruknya. Akan tetapi tiba-tiba ada suara tuntutan dari dalam neraka yang menuntutnya dengan ucapan tuntutan, ya Rabbana khudh haqqana minhu fa innahu la yu'allimuna ma najhalu wa kana yut'imunal haram wa nahnu la na'lamu. Ya artinya, wahai Tuhanku, ambillah hak kami daripada orang ini Ia melantarkan hak kami karena dia dulu tidak mengajarkan kepada kami apa yang seharusnya kami ketahui. Dan dulu pada waktu di dunia, dia selalu memberi kami makanan yang haram sementara kami tidak mengetahuinya. Cobalah, simaklah dalam hadis Rasulullah SAW tersebut. Disebutkan bahwasanya anak-anak kita akan menuntut kita karena kita tidak memberikan pendidikan yang benar kepada mereka. Dengan pendidikan agama maksudnya. Dengan pendidikan yang dengannya mereka akan tahu bagaimana cara melaksanakan puasa, salat, zakat, haji, berakhlakul karimah dan lain sebagainya. Sebagaimana yang tersirat dalam ayat Al-Quran. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta kepada kalian untuk memberikan rezeki. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada kalian. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Dan juga ternyata yang menjadi tuntutan anak dan istri kita. Dalam hadis tersebut telah disebutkan bahwasanya mereka menuntut karena kita telah salah memberikan makanan-makanan dan asupan-asupan yang haram ataupun syubhat. Sehingga karenanya mereka sulit sekali untuk melaksanakan perintah Allah dan mudah sekali untuk mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana kita lihat pada zaman ini, sangat sulit sekali anak-anak muda kita untuk melaksanakan sholat lima waktu. Sangat sulit sekali bagi mereka untuk membaca Al-Quran. Sulit sekali bagi mereka untuk menghadiri majelis-majelis taklim. Dan mudahnya mereka, dan begitu mudahnya mereka itu untuk melaksanakan dosa demi dosa. Jangan-jangan ini merupakan sebuah pertanda bahwasanya kita telah memberikan asupan-asupan yang haram ataupun syubhat kepada mereka. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man akalal halala ato'at jawarihu sya'at am abad alimat awlam ta'lam, wa man akalal harama asad jawarihu sya'at am abad alimat awlam ta'lam. Yang artinya barang siapa yang makanannya itu terdiri daripada makanan yang halal, maka anggota badannya akan mudah digunakan untuk berbuat kebaikan demi kebaikan. Mau tidak mau, sengaja atau tidak sengaja, begitulah kejadiannya. Dan barang siapa yang makanannya haram, maka mau tidak mau, sengaja atau tidak sengaja, maka semua anggota badannya akan mudah digunakan untuk perbuatan maksiat. Masya muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, inilah waktunya untuk kita mawas diri dan menyalahkan diri kita atas apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, di mana mereka gampang sekali terjerumus ke dalam dosa demi dosa. Para pejabatnya banyak yang korupsi, orang kayanya tidak zakat dan banyak yang pelit, orang yang miskin sombong kelewat batas, para anak durhaka kepada kedua orang tuanya, para istri durhaka kepada suaminya, sedangkan para suami tidak dapat memberikan contoh yang baik bagi anak dan istrinya, tapi justru mereka memperlakukan keluarganya dengan cara diktator, dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang kasar, dengan cara yang dibenci oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW bagaimana mendidik anak, sebagaimana telah disampaikan Nabi Muhammad SAW. Audibu auladakum ala salasi hisal, ala hubbi nabiyikum, wa ala hubbi ahli baiti nabiyikum, wa ala qiraatil Qur'an. Yang artinya didiklah anak-anak kalian untuk cinta kepada nabinya, untuk cinta kepada keluarga nabinya, dan untuk cinta kepada Al-Quran. Mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mengajari serta merintahkan anak kita untuk membaca Al-Quran serta mencintai Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran? Atau justru sebaliknya kita letakkan mereka dalam pendidikan-pendidikan formal saja tanpa mengenyam sedikit pun pendidikan agamanya, sehingga mereka tidak dapat dan mampu untuk membaca Al-Quran, yang mana dengan begitu secara tidak langsung berarti kita telah mengajarkan kepada mereka untuk cinta kepada materi. Niscaya mereka, tatkala kita katakan kepada kebanyakan anak muda kaum muslimin sekarang ini, untuk apa kalian hidup, maka niscaya mereka tak akan mampu menjawabnya. Dan kalaupun mereka bisa menjawabnya, pasti mereka akan menjawab untuk mendapatkan kesuksesan di dunia, untuk mendapatkan hidup dalam keadaan mulia dan dihormati oleh semua, dan untuk mendapatkan hidup dalam keadaan serba ada. Itulah yang mereka pikirkan serta mereka cita-citakan, dan sama sekali mereka telah lupa akan misi keakhiratannya. Oleh karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Yang artinya, maka apakah kalian mengira bahwasanya sungguhnya kami ciptakan kalian semuanya secara main-main saja, dan bahwa kalian semua tidak akan dikembalikan kepada kami? Demi Allah,